Bapa di dalam surga, inilah komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami ingin mengikut Yesus di dalam kehidupan kami. Tetapi kami sadari ya Tuhan bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami seringkali tidak semudah yang kami ucapkan dan kami nyanyikan. Karena terkadang Tuhan membawa kami ke jalan-jalan yang tidak kami harapkan. Tuhan membawa kami ke tempat-tempat pembentukan yang membuat kami tidak sanggup untuk melewatinya. Oleh karena itu Tuhan tolong kami. Biarlah Engkau kembali mengajarkan kami lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Supaya kami boleh kembali sungguh-sungguh mewujudkan komitmen ini untuk mengikut Tuhan, mengikut Yesus di dalam seluruh aspek kehidupan kami, di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Shalom. Ya. Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Yakobus, dan hari ini kita sampai kepada Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Kalau sudah ketemu, saya ajak kita untuk membacakan bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat 13 dan sampai 17. Saya akan mulai terlebih dahulu dari judul perikop yang diberikan oleh LAI, dan kemudian nanti kita baca bersama-sama ya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu, besok tanggal 10 November, hari apa? Hari Pahlawan, begitu ya. Oleh karena itu saya ingin mengutip perkataan yang saya anggap sebagai pahlawan, sekalipun tidak dinobatkan secara resmi sebagai pahlawan nasional, tetapi dari tulisan-tulisannya dan hidupnya begitu ya, yang mencoba untuk memberikan perlawanan terhadap ketidakadilan dan kekuasaan dari pemerintahan begitu ya. Kemudian bagi saya dia adalah seorang pahlawan. Ya, Suhoki. Ya. Suhoki pernah mengatakan demikian. Nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Yang kedua, dilahirkan tapi mati muda. Dan yang tersial adalah menunggu sampai tua. Bahagialah mereka yang mati muda. Siapa yang mau mati muda, Bapak Ibu? Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, ada orang yang kepengen matinya tua begitu ya. Ada orang yang kepengen hidup lama, seperti mungkin puisinya Chairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi ternyata matinya muda. Tetapi ada orang yang kepengen mati muda, ada orang yang kepengen mati cepat-cepat, tapi nggak mati-mati. Begitu ya, dalam beberapa kesempatan ketika Kak saya membesuk beberapa orang ya yang sudah usia lanjut begitu ya, seringkali berkata, tolong doakan saya supaya cepat pulang begitu ya. Waduh, yang lain bilang supaya nggak dipanggil, tapi ini minta didoain supaya cepat pulang. Saudara, itulah fakta kehidupan kita. Kita seringkali ada orang-orang yang ingin hidup lebih lama tetapi tidak bisa. Ada orang yang ingin cepat-cepat dipanggil oleh Tuhan tetapi juga tidak bisa. Saudara, ini menunjukkan bahwa seluruh keberadaan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam kendali Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berkuasa atas hidupnya. Tidak ada seorang pun yang berani berkata bahwa aku bisa menentukan hidupku, aku bisa menentukan jalan hidupku. Saudara, oleh karena itu kalau kita baca perikop tadi, diawali dengan satu kalimat, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudara, kalau kita baca kalimat ini adalah satu rencana yang baik. Dan ini memang diperlukan oleh setiap orang. Perencanaan itu perlu di dalam kehidupan kita. Baik kita yang masih muda maupun juga yang sudah tua. Kita butuh perencanaan yang matang di dalam kehidupan kita. Dan kalau saya lihat kalimat ini satu perencanaan orang yang sebenarnya sangat energik begitu ya. Orang yang sedang meniti karirnya begitu. Dikatakan kami akan berangkat ke kota Anu. Sudah menargetkan tempatnya, sudah melihat tempatnya, lokasi yang sangat strategis. Sudah membuat perencanaan, tempatnya sudah tahu. Dan kemudian dilanjutkan lagi. Dan di sana kami akan tinggal setahun. Juga sudah ada target waktu. Luar biasa. Ini orang yang punya perencanaan yang baik. Dan kemudian, dan berdagang. Juga sudah tahu apa yang dilakukan. Sudah tahu jenis pekerjaan yang dilakukan. Sudah tahu jenis usaha yang akan dilakukan. Kami akan tinggal di satu tempat yang sudah dibayangkan, yang sudah direncanakan. Di sana mereka akan tinggal selama setahun. Sudah matang sekali. Sudah ada target waktu setahun. Dan di sana berdagang. Dan kemudian dikatakan untung. Wow. Ini perencanaan yang sangat baik. Dan ini harus kita miliki dalam hidup kita. Betul gak? Harus punya rencana yang matang di dalam kehidupan kita. Ya. Pasti setiap orang punya perencanaan-perencanaan. Ada orang merencanakan nanti lulus kuliah, kemudian kerja sekian lama, kemudian menikah pada umur 30 tahun, ya. Tapi kenyataannya 28 tahun sudah menikah, ya. Itu diri sendiri, begitu ya. Kemudian apa punya keluarga, punya anak sekian, kemudian pensiun nanti bagaimana? Kita buat perencanaan yang sangat matang dan itu sangat baik sekali. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh seorang tokoh yang bernama Winston Churchill. Dia mengatakan demikian. He who fails to plan is planning to fail. Siapa yang gagal berencana, sebenarnya ia sudah merencanakan untuk gagal. Ya, siapa yang gagal berencana, ia sudah merencanakan untuk gagal. Oleh karena itu perencanaan itu sangat penting, sangat baik. Cita-cita itu sangat baik. Kita semua harus memiliki cita-cita. Kita semua harus memiliki target hidup. Setelah waktu lalu saya sudah pernah cerita anak saya Marvel ya, dia punya cita-cita. Waktu lalu dia ingin jadi guru begitu ya, guru matematika. Akhir-akhir ini berubah lagi cita-citanya. Ingin jadi pelatih lagu katanya. Mungkin dia sering lihat maminya begitu ya, latih santus begitu. Jadi dia terobsesi ingin jadi pelatih lagu begitu ya. Ingin jadi. Enggak tahu nanti beberapa bulan lagi bisa berubah. Tapi memang kita perlu punya cita-cita, kita perlu punya target-target di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat kalimat berikutnya. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi kita boleh punya cita-cita yang matang, kita boleh punya target hidup. Kita harus merencanakan kehidupan kita secara matang, secara baik. Tetapi ingat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita boleh membuat target hidup kita setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Bahkan sampai kita tua pun kita bisa merencanakan seluruh kehidupan kita dengan matang. Tetapi jangan lupa, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Setelah rencana kita mungkin bertahun-tahun ke depan, tetapi ingat besok saja kita tidak tahu. Bahkan beberapa menit saja ke depan kita enggak tahu. Kalau kita lihat apa tayangan-tayangan ketika terjadi tsunami di Aceh, ada orang yang sedang berfoto-foto di pantai, mereka sedang menikmati hidup mereka, bahagia. Mereka tidak menyangka di dalam beberapa menit saja mereka mengakhiri hidup mereka. Siapa yang tahu hari esok kita? Tidak ada seorang pun yang berkuasa mengatur hidupnya. Setelah itu yang harus kita sadari di dalam membuat perencanaan seluruh kehidupan kita. Di dalam mencapai seluruh apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Bahwa satu hal yang pasti, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita besok. Kita tidak mengerti esok hari. Kita tidak mengerti apa yang akan menjadi kehidupan kita ke depan. Dan bahkan beberapa detik, beberapa menit di depan kita, tidak ada yang berani menjamin bahwa dia tahu pasti apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Saudara, di sini menunjukkan keterbatasan manusia, dan ini juga menunjukkan bahwa manusia itu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak boleh hanya bergantung pada pengetahuan, pada kekuatan, dan pada rancangan hidup yang begitu matang. Setelah kita tidak bisa bergantung pada semua itu, kita harus bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita ini begitu rapuh. Oleh karena itu kemudian penulis Yakobus, ya ada satu ayat lagi di dalam Yeremia pasal 10 ayat 23 dikatakan, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Secara inilah fakta hidup kita. Bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Oleh karena itu kemudian penulis Yakobus melanjutkan, apakah arti hidupmu? Apakah arti hidupmu? Saudara, ini pertanyaan retorika sehingga tidak perlu dijawab. Enggak usah jawab apa arti hidupmu. Langsung sudah dijawab oleh Yakobus. Dan dia berkata, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, hidup kita diumpamakan seperti uap. Dan kalau hidup kita diumpamakan seperti uap, saudara, berarti kita bisa mengumpamakan hidup kita itu dari sifat uap. Sifat uap apa? Gimana Bapak Ibu? Pasti ibu-ibu tahu semua ini sifat uap yang sering memasak begitu ya. Saudara, sifat uap yang pertama-tama adalah singkat. Hidup manusia itu singkat. Saudara, kita enggak bisa berkata, aduh saya masih muda, itu yang tua-tua aja belum dipanggil oleh Tuhan, kan ngantri begitu ya. Saudara, ngantrinya bukan berdasarkan umur, ya. Ngantrinya bukan berdasarkan umur, tetapi berdasarkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun usia kita masih muda, kita masih punya banyak cita-cita ke depan. Tetapi kalau Tuhan berkata, hari ini aku ingin memanggil engkau, kamu gak bisa berkata, lu itu udah 70 tahun, kok saya duluan? Gak bisa. Akhir-akhir ini kita dengar berita ya seorang remaja putri yang sangat luar biasa menguasai 14 bahasa asing, Gayatri. Saudara, saya yakin dia punya cita-cita yang begitu banyak di depan, punya impian-impian yang ingin dicapai ke depan, dan mungkin dia tidak membayangkan bahwa dia harus mengakhiri hidupnya di usia yang sangat-sangat muda, masih remaja. Saudara, siapa yang tahu? Oleh karena itu, sebuah kesombongan kemudian ketika kita berkata, tunggu, saya masih muda. Itu orang-orang tua masih banyak di gereja, begitu ya. Tuhan panggil dulu mereka satu persatu. Giliran saya, nomor kesekian. Enggak ada itu, enggak ada. Nomor urut itu bukan berdasarkan usia. Bukan berdasarkan usia. Juga bukan berdasarkan siapa yang duduk paling depan di gereja, begitu ya. Jadi jangan berpikir, ah, saya kadang-kadang berpikir apa jangan-jangan ya orang yang suka duduk di belakang itu pikirnya nanti dipanggilnya belakangan begitu ya. Enggak ya. Urutannya itu enggak berdasarkan itu, Bapak Ibu. Berdasarkan rencana Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan. Ada di tangan Tuhan. Yang menentukan adalah Tuhan. Sekalipun kita ingin masih hidup, masih terus ingin mencapai impian-impian kita. Tapi kalau Tuhan berkata stop, hidup kita ini singkat. Atau kalaupun kita bisa mencapai umur 70 tahun, 80 tahun, serah itu tetap singkat. Itu tetap singkat. Enggak ada artinya, singkat sekali. Sudah dikatakan hidup manusia itu kalau diumpamakan seperti uap berarti itu sangat rapuh. Sangat ringkih. Serak uap itu sebentar saja digoyang saja langsung jatuh dan langsung hilang. Itulah hidup manusia yang sangat rapuh. Oleh karena itu ketika kita berkata aku masih kuat, aku begitu hebat, aku begitu pintar, aku begitu kuat dan bisa menjalankan seluruh kehidupanku. Serah itu sebuah kesombongan di hadapan Tuhan. Hidup kita tidak berharga sama seperti uap. Dan itu sudah dinyatakan di dalam proses penciptaan manusia. Manusia itu terbuat dari debu tanah adanya. Dari sesuatu yang tidak berharga. Dari sesuatu yang tidak dipandang orang. Dari sesuatu yang diinjak-injak orang. Tuhan membuat kita dari itu. Jadi hidup kita ini begitu singkat, hidup kita ini begitu rapuh dan tidak berharga. Oleh karena itu, Yakobus berkata, jika ada seorang berkata, aku berencana, aku membuat rancangan hidupku, aku membuat cita-citaku dan aku bergantung sepenuhnya itu, aku tidak perlu melibatkan Tuhan di dalam semua itu. Saudara, bagi Yakobus itu adalah kecongkakan. Itu adalah kecongkakan, kesombongan. Dan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Ketika kita mulai congkak, ketika kita mulai sombong, ketika kita berpikir bahwa aku bisa menjalani hidupku tanpa Tuhan. Dan itulah yang terjadi kepada manusia pertama. Mencoba untuk congkak, sombong di hadapan Tuhan. Tidak mau tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka ingin mengatur hidup mereka. Mereka ingin setara dengan Tuhan. Setara dengan Allah. Serap berencana di luar Tuhan. Itulah kecongkakan. Itulah kesombongan. Serap ketika kita membuat rencana hidup kita. Ketika kita menata kehidupan kita. Pertanyaannya adalah apakah kemudian kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Atau bahkan mungkin apakah kita benar-benar kemudian menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita menulis seluruh rencana kehidupan kita. Lalu apakah kemudian kita berkata, Tuhan ini rencanaku dan aku taklukkan semua ke dalam tangan-Mu. Atau kita kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan ini rencanaku, tolong wujudkan, jangan gagalkan. Ini rencana yang baik, tolong Tuhan. Wujudkan semua ini. Saudara, kita sedang mengajarkan Tuhan ketika kita kemudian berkata demikian. Maka kemudian Yakobus melanjutkan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, inilah hidup yang takluk kepada Tuhan. Inilah hidup yang sepenuhnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Yaitu sekalipun kita punya segala sesuatu dalam hidup kita, punya rencana yang baik di dalam kehidupan kita, tetapi harusnya kita berkata, jika Tuhan menghendakinya. Setelah dari kalimat ini kita melihat dua hal. Yang pertama, bahwa Tuhan adalah Tuhan dari rencana kita. Sekalipun rencana itu kita yang jalani, kita yang buat, dan itu adalah hidup kita. Tetapi ingat, Tuhannya bukan kita, tetapi Tuhan. Tuhannya bukan kita yang mengatur semuanya, segala hidup kita. Adalah Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Serah oleh karena itu kemudian kita tidak bisa melepaskan diri dari Tuhan dan berkata, aku bisa mengatur kehidupanku sendiri. Tuhan adalah Tuhan dari rencana kita. Serah kegagalan manusia terbesar hari ini bukan karena tidak memiliki perencanaan yang baik, tetapi karena tidak ada Tuhan dalam perencanaan. Serah, saya rasa hampir semua orang hari ini mengerti apa yang disebut rencana hidup. Dan hari ini ada begitu banyak motivator-motivator yang mendorong kita untuk merencanakan hidup dengan matang, membuat perencanaan yang baik dalam kehidupan kita. Dan itu membuat kita termotivasi kemudian untuk memikirkan hidup kita matang-matang, untuk kemudian merencanakan seluruh kehidupan dengan begitu sempurna. Tetapi ingat, kegagalannya adalah bukan pada perencanaan kita. Karena saya yakin kita semua bisa membuat rencana yang baik, yang indah, dan yang sempurna. Tetapi kegagalannya adalah karena tidak ada Tuhan dalam perencanaan kita. Ketika tidak ada Tuhan, ketika kita tidak menanyakan Tuhan, Tuhan apakah ini boleh? Tuhan apakah ini perlu? Tuhan, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan atau tidak? Bukan berdasarkan apakah ini sesuai dengan keinginanku, bukan berdasarkan apakah ini menyenangkan buatku atau tidak. Salah satu tantangan zaman kita hari ini adalah hedonisme, di mana menempatkan kesenangan itu, kenikmatan hidup itu sebagai tujuan tertinggi dalam hidup manusia. Sehingga ketika kita membuat rencana dalam hidup kita, apapun yang kita buat di dalam hidup kita, selalu pertimbangannya adalah, apakah ini baik buat saya? Apakah ini menyenangkan? Apakah ini membawa kenikmatan? Apakah ini membawa kebahagiaan bagi diri saya? Zara, itu hedonisme. Kita secara tidak langsung dipengaruhi oleh filosofi ini. Sehingga segala sesuatu dalam hidup kita, waktu kita buat dan waktu kita lakukan, pertimbangannya bukan lagi apakah ini menyenangkan Tuhan, apakah ini diinginkan oleh Tuhan, tetapi pertanyaannya adalah apakah ini menyenangkan buat saya, apakah ini membahagiakan saya, apakah ini kemudian membawa kenikmatan di dalam kehidupan saya. Sehingga tidak peduli lagi apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Serah oleh karena itu harusnya yang menjadi tujuan di dalam seluruh rencana kita adalah kehendak Tuhan. Bukan sekedar keinginan diri. Bukan sekedar kemauan diri. Bukan sekedar kebahagiaan diri sendiri. Tetapi apakah itu diinginkan oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kesuksesan dalam perencanaan Kristen adalah ketika berhasil mencapai kehendak Tuhan. Saudara, itulah sukses. yaitu mencapai kehendak Tuhan. Serah kesuksesan bukan ketika kita mengumpulkan begitu banyak uang. Bukan ketika kita mengoleksi begitu banyak harta di dalam kehidupan kita. Tetapi kesuksesan terbesar manusia adalah ketika kita mencapai kehendak Allah di dalam hidup kita. Apakah dalam semua raihan kita, di sana nyata kehendak Tuhan? Apakah dalam semua apa yang kita punya dalam hidup kita, ada kehendak Tuhan yang nyata di sana? Oleh karena itu pertanyaan penting bagi kita adalah, apakah kita siap diinterupsi oleh Tuhan? Apakah kita bersedia diinterupsi oleh Tuhan? Soalnya kalau yang menginterupsi anggota DPR itu masih mending, Bapak Ibu. Tapi kalau yang menginterupsi adalah Tuhan, apakah kita siap diinterupsi oleh Tuhan? Soalnya diinterupsi itu tidak enak, Bapak Ibu. Iya. Dan itu seringkali kita berhadapan dengan interupsi-interupsi di dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang sulit sekali diinterupsi adalah orang yang sangat perfeksionis. Ya. Orang yang sangat perfeksionis seperti istri saya ini begitu ya. Sulit diinterupsi. Kalau dia udah menata segala sesuatunya, ada interupsi di tengah-tengahnya, waduh bisa buyar semuanya. Begitu ya. Bisa buyar semuanya. Tetapi kita gak bisa menghindar dari interupsi-interupsi dalam kehidupan kita. Kadang kita diinterupsi oleh anak kita. Kadang kita diinterupsi oleh hal-hal di luar diri kita. Hal-hal di sekitar kita yang menginterupsi kita. Kemarin saya cuti seminggu. Saya pengen benar-benar konsentrasi begitu ya. Bikin apa? Melanjutkan tesis begitu ya. Maka saya kalau cuti itu gak pernah di rumah begitu. Saya lebih baik berada di kampus supaya apa? Supaya tidak diinterupsi begitu ya. Diinterupsi oleh istri, diinterupsi oleh anak begitu ya. Benar-benar berada di kampus begitu. Tapi di kampus pun juga tetap aja juga ada interupsi-interupsi begitu ya. Ada aja juga, waduh Pak ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Ada aja ini teman-teman itu yang ganggu juga begitu ya. Itu interupsi-interupsi. Nah, Bapak Ibu, kalau rencana kita yang kita sudah pikirkan dengan matang kemudian diinterupsi oleh Allah. Kita sudah punya seluruh perencanaan. Kalau kita sudah punya perencanaan seperti ini, Bapak Ibu. Kita ingin mencapai ini dengan jalan yang mulus dan perencanaannya begitu matang, begitu sempurna. Tetapi bagaimana ketika kemudian Tuhan interupsi dan Tuhan ubah jalannya seperti ini? Saudara, kadang-kadang Tuhan bisa melakukan ini di dalam kehidupan kita. Saudara, kadang-kadang ketika Tuhan menginterupsi kita, mungkin Tuhan bisa membawa kita ke jalan yang lempeng, ke jalan yang lurus dan bebas hambatan. Tuhan bisa membawa kita ke situ. Di jalan kadang-kadang Tuhan bisa membawa kita. Rasanya kok lancar banget hidupku ya. Gak ada masalah. Semuanya happy. Waduh, wajahnya ceria terus. Rasanya gak ada masalah ini dalam hidup saya. Lurus-lurus saja hidupku. Tuhan bisa membawa kita ke situ. Kadang-kadang. Tapi Tuhan juga bisa membawa kita di jalan. Dimana kita harus memilih salah satu. Kita harus memilih ke kanan atau kita harus memilih ke kiri. Atau mungkin juga Tuhan bisa membawa kita ke jalan yang banyak. Dan kita bingung kita harus mau kemana dan arahnya gak jelas lagi. Kita udah membuat sebuah perencanaan yang matang. Tetapi Tuhan membawa kita kepada pilihan-pilihan yang begitu banyak. Ada begitu banyak jalan dan kita bingung untuk menentukan yang mana yang jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Atau Tuhan juga bisa mungkin mengantarkan kita di jalan yang seperti ini. Ketika kita udah lihat, aduh lurus banget jalannya. Tiba-tiba mentok, adanya tembok. Dan kita harus putar arah, putar balik. Saya pernah mengalami putar balik di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara. Di mana Tuhan berkata, tidak, engkau harus kembali dari rencanaku semula dalam hidupmu. Dan kita ngotot, enggak Tuhan, ini benar, ini udah ke depan, ini udah sebentar lagi sampai. Tapi Tuhan lihat di depan itu tembok, enggak ada jalan. Engkau harus balik. Engkau harus ikuti jalanku. Terserah kalau jalannya masih seperti ini, kita masih mutar balik. Tapi bagaimana kalau jalannya seperti ini? Dilarang ke kiri, dilarang ke kanan, dilarang maju, dilarang mundur pun dilarang. Kadang-kadang kita berada dalam situasi di mana kita enggak tahu lagi kita harus mau berbuat apa. Dan seolah-olah udah mentok semuanya. Seolah-olah semua jalan tertutup untuk kita. Dan kita berteriak kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya bisa menghadapi jalan yang seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Karena rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Satu kali ada dua orang malaikat. Satu malaikat senior, satu malaikat junior. Bapak Ibu jangan tanya, emang ada malaikat senior, junior? Ya namanya juga cerita ya. Namanya cerita ya suka-suka yang cerita begitu ya. Ada dua orang malaikat, malaikat senior dan malaikat junior. Suatu kali mereka diutus oleh Tuhan untuk melihat-lihat ke bumi begitu ya. Lalu singkat cerita, kedua malaikat ini menginap di rumah orang, di rumah seorang yang sangat kaya begitu ya, sukses begitu ya. Tapi waktu kedua orang malaikat itu masuk ke rumah, waduh, orang kaya ini enggak ramah begitu ya. Cuek begitu ya, enggak dipeduliin ya kedua malaikat ini. Tentu saja orang ini enggak tahu kalau ini malaikat begitu ya. Kalau tahu malaikat mah udah waduh disambut dengan baik. Tapi mereka menyamar, wah orang kaya ini cuek begitu ya. Dan juga waktu nginap di rumah orang kaya itu kemudian ditaruh di sebuah gudang begitu. Ya udah kalian nginap aja di gudang ini. Waduh, gudangnya udah enggak karu-karuan, berantakan. Setelah pada malam hari malaikat senior ini kemudian di gudang itu dia melihat ada temboknya lubang begitu ya. Temboknya lubang. Lalu kemudian malaikat yang senior ini dia memperbaiki tembok itu. Dia tutup tembok itu, dia perbaikin dengan rapi. Selesai. Lalu keesokan harinya mereka pindah. Dan kali ini mereka pindah di rumah seorang yang miskin. Seorang yang tidak punya apa-apa, cuman punya seekor sapi. Bapak Ibu ya. Lalu mereka waktu masuk ke rumah itu, orang tuan rumah orang miskin itu menyambut kedua malaikat ini dengan begitu ramah, dengan begitu antusias. Mereka disediain makanan dan mereka dilayani semua dengan baik begitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba begitu ya, pada malam hari tiba-tiba anak dari bukan anaknya, sapi daripada orang miskin ini mati. Tiba-tiba sapinya mati. Wah, orang miskin ini sedih banget. Lalu kemudian singkat cerita kedua malaikat ini pergi. Di tengah perjalanan ya, di tengah perjalanan kemudian malaikat junior komplain sama malaikat senior. Kat, ya. Kamu ini gimana sih? Itu orang kaya itu sombong, orang kaya itu enggak ramah. Tetapi kamu malah membantu mereka, kamu menutup tembok itu yang rusak itu, kamu tutupin, kamu bantu. Kamu ini enggak adil. Tetapi lihat orang miskin itu, dia udah miskin, dia udah layani kita dengan baik, dengan ramah. Tetapi kenapa sapinya mati? Harusnya kamu tolong supaya sapinya itu enggak mati. Itu satu-satunya yang dia punya. Lalu kemudian malaikat senior ini dengan bijak mengatakan, waktu kita nginap di rumah orang kaya itu, saya melihat di belakang gudang itu ada harta karun yang sangat banyak. Oleh karena itu saya melihat ketamakan daripada orang kaya ini. Saya tutup lubang itu jangan sampai dia lihat harta karun itu. Lalu bagaimana dengan orang miskin itu? Kenapa sapinya bisa diambil? Kenapa sapinya bisa mati? Lalu dia berkata, waktu kita tidur di rumahnya pada malam hari, saya melihat malaikat pencabut nyawa ingin mengambil istrinya. Lalu kemudian saya serahkan sapinya. Itu ya. Saudara, kadang-kadang inilah kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di atas sana di dalam rancangan Tuhan. Yang kita tahu adalah fakta di dalam kenyataan kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita hanya melihat berdasarkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mungkin bisa komplain kepada Tuhan. Kita mungkin bisa mengajukan keberatan-keberatan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak adil. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi dalam kehidupanku? Tuhan harusnya melakukan ini dan itu. Itulah yang adil harusnya menurut kita. Tetapi harusnya ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita dan rencana kita di hadapan Tuhan, harusnya kita bisa berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, saya yakin bahwa itu adalah rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Sekalipun mungkin menurut perkiraan kita, menurut pandangan manusia, ini tidak baik, ini tidak adil. Tetapi bagi Tuhan ada yang lebih indah daripada hanya sekedar apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Serah oleh karena itu, seluruh kehidupan kita, seluruh cita-cita kita, seluruh masa depan kita yang kita sudah genggam dan kita sudah rencanakan, biarlah itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sesudah mungkin ketika kita enggak punya apa-apa, mungkin kita dengan gampang menyerahkan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kalau kita punya semuanya dan kemudian Tuhan interupsi? Apakah kita berani untuk menyerahkan kepada Tuhan? Kalau kita punya segala sesuatu, udah mapan di dalam hidup kita, lalu waktu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, biasanya tujuannya apa? Supaya apa? Supaya Tuhan lindungi. Benar gak? Tuhan tolong lindungi ini, saya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Supaya apa? Supaya kita pertahankan semua. Tetapi bagaimana kalau Tuhan berkata, anakku, engkau baik sekali mau menyerahkan seluruh hidupmu, seluruh hartamu, seluruh apa yang engkau punya dalam hidupmu kepadaku. Dan itu sangat baik. Dan sekarang aku ingin mengambil setengahnya. Pertanyaannya, bersedia gak kita? Mungkin waktu kita gak punya apa-apa, kita dengan rela serahkan kepada Tuhan. Ya memang gak punya apa-apa, apa yang mau diserahkan, begitu ya. Tetapi kalau kita udah punya segala sesuatu dalam hidup kita, punya kehidupan yang mapan, punya kehidupan yang cukup, dan kemudian Tuhan interupsi dan berkata, aku ingin membuat sesuatu yang lain dalam hidupmu. Apakah kita bersedia kemudian berkata, iya Tuhan, aku bersedia, seturut dengan kehendak Tuhan. Saya rasa itu tidak gampang, tidak mudah di dalam kehidupan kita. Secara intinya adalah bahwa kita tidak tahu hari esok kita, tidak berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu kemudian, karena kita enggak tahu seluruh kehidupan kita, seluruh hari esok kita, kemudian Yakobus menutupnya dengan satu kalimat. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, Yakobus berkata, engkau enggak tahu hari esokmu, itu urusan Tuhan, itu urusan yang di atas. Oleh karena itu serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kerjamu adalah lakukanlah yang benar, lakukanlah yang baik, lakukanlah firman Tuhan. Jalani saja itu, maka seluruh urusan hidupmu, seluruh masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Kita enggak punya urusan Tuhan mau apain hidup kita. Kita hanya punya urusan untuk merencanakannya. Tetapi selebihnya, lakukanlah hidupmu dengan benar. Jalanilah hidupmu dengan sesuai dengan firman Tuhan. Lakukanlah kebaikan. Surat itulah kritik Yakobus kepada jemaat yang menerima surat ini. Kenapa? Karena mereka hebat dalam perencanaan. Mereka hebat dalam merancang hidup mereka. Mereka hebat di dalam mengatur seluruh kehidupan mereka. Tetapi mereka lupa untuk berbuat baik. Mereka berbuat curang terhadap orang-orang miskin. Mereka tidak peduli terhadap janda-janda. Mereka tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Mereka memandang muka, tidak melakukan firman Tuhan. Serta itu yang Tuhan kritik kepada jemaat yang menerima surat Yakobus ini. Mereka hebat di dalam seluruh perencanaan hidup mereka. Tetapi mereka lupa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita rencanakan hidup kita dengan baik, lalu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan tugas kita adalah menjalani firman-Nya, menjalani kebenaran-Nya, menjalaninya dengan baik di dalam kehidupan kita. Bapak-bapak yang seringkali sulit, yang membuat kita seringkali sulit untuk menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Serta seringkali karena kita hanya terfokus kepada dunia ini. Kita hanya terfokus kepada materi. Kita hanya terfokus kepada apa yang kita lihat. Serta suatu kali ada seorang ibu, waktu dia pulang ke rumahnya, dia pulang dari keluar dari rumahnya, kemudian dia mau pulang ke rumahnya. Lalu waktu dia mau pulang ke rumahnya, di depan rumahnya itu ada 3 orang pria berjenggot. Dan dia tidak kenal pria itu. Lalu kemudian dia bertanya kepada pria ini, ya. Dia berkata, "Aku tidak mengenal kalian, tetapi silakan masuk ke rumah saya. Silakan masuk ke rumah saya, aku akan menjamu kalian dengan makanan." Lalu kemudian si ketiga pria ini berkata, "Enggak, kami tidak mau masuk sebelum suamimu pulang." Ya, sebelum suamimu pulang. Lalu kemudian singkat cerita, suami perempuan ini pulang ke rumah dan dia ceritakan apa yang terjadi. Dan kemudian suaminya ini berkata pada istrinya, "Tolong tanya mereka, mereka itu siapa?" Lalu kemudian istrinya balik dan kemudian bertanya kepada 3 orang pria ini. Dan 3 orang pria ini menjawab. Yang satu menjawab, dia berkata, "Saya adalah kekayaan." Yang kedua menjawab, "Saya adalah kesuksesan." Dan yang ketiga menjawab, "Saya adalah kasih sayang." Lalu dia balik ke suaminya dan kemudian bertanya, "Siapa yang kita suruh masuk? Kekayaan, kesuksesan, atau kasih sayang?" Kalau Bapak Ibu, kira-kira siapa yang disuruh masuk? Hah? Kasih sayang. Wah, puji Tuhan, haleluya. Angkat tangan semua Bapak Ibu. Ya. Setelah kemudian si pria ini, si suami bilang, "Wah, suruh masuk si kekayaan aja." Ya, suruh masuk si kekayaan aja. Ya, kemudian si istrinya bilang, "Aduh, jangan kekayaan. Kesuksesan aja, bukankah kamu ingin supaya kamu menjadi orang sukses, ya, kesuksesan aja," gitu ya. Lalu kemudian anaknya dengar, dia bilang, "Ah, jangan kekayaan, kita suruh masuk kasih sayang aja, ya, kita suruh masuk kasih sayang aja, kita kan butuh kasih sayang, itu lebih dari segalanya." Lalu singkat cerita, kedua pasangan ini kemudian menuruti apa yang dikatakan oleh anak mereka. Lalu istrinya keluar dan kemudian berkata, "Siapa di antara kalian yang kasih sayang? Silakan masuk." Lalu kemudian si kasih sayang berdiri dan kemudian dia berjalan. Tapi anehnya, waktu kasih sayang berjalan, si kekayaan dan si kesuksesan ikut dari belakang. Lalu kemudian si wanita ini, tunggu dulu. Saya kan cuma menyuruh kasih sayang masuk. Kenapa si kekayaan dan si kesuksesan ikut? Lalu kemudian si mereka itu berdua menjelaskan, "Kalau si kasih sayang ikut, kami juga harus ikut. Karena apa? Karena si kekayaan dan si kasih sayang, si kekayaan dan kesuksesan ini, kami sebenarnya adalah buta dan kami tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, kemanapun kasih sayang pergi, kami harus ikut. Kalau tidak, kami bisa tersesat." Serah, memang kalau kita lihat faktanya dalam hidup kita, seringkali kekayaan dan kesuksesan itu menjadi buta dan membawa kita ke jalan yang sesat jika di dalamnya tidak ada kasih sayang. Saudara, beberapa bulan yang lalu kita melihat ada seorang anak yang tega untuk membawa ibu kandungnya ke pengadilan, yang umurnya sudah 90 tahun. Demi apa? Demi harta yang diperebutkan. Saudara, itulah kekayaan, itulah kesuksesan buta, tidak punya mata. Kalau di dalamnya tidak ada Tuhan, tidak ada kasih Tuhan, dia akan membawa kita ke jalan yang salah. Dan pada akhirnya, oleh karena kebutaannya, dia akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini sambil menyanyikan satu pujian di dalam KPPK nomor 223. Ku tahu siapa menguasai hari esok. Kita nyanyikan pujian ini sambil berdoa dalam hati kita. Siapa yang berkuasa mengatur seluruh hidup kami. Sekalipun kami boleh berencana dalam kehidupan kami, tetapi kami tidak berkuasa untuk mengatur dan menentukan. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami jikalau kami seringkali lupa melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kami bekerja, ketika kami bercita-cita, ketika kami berkeinginan di dalam kehidupan kami, Tuhan, kami harus mengakui bahwa kami seringkali hanya mengandalkan pengalaman kami, mengandalkan kemampuan kami, dan mengandalkan apa yang ada pada kami. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami dan tolonglah kami untuk menaklukkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami begitu lemah, begitu rapuh, bahkan hari esok saja kami tidak tahu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.